luzumuhu al-idhafah ila al-mufrad ini la tamna' al-zina, la yamna al-zina. Paham ini ya? Ini Ibn Hamdun juga. Sehingga idhafahnya dia kepada mufrad tidak dianggap. Kenapa? Karena keserupaannya dengan huruf banyak juga. Aduh, mau habis baru satu bait belum selesai. Banyakan baca catatan kaki ya. Ya, kita lanjutkan. Lishabahin muqarribin minal hurufi fa'illatul bina munhasiratu indal musanif rahimahullah ta'ala fi syabahil harf. Maka alasan mabninya satu isim terbatas menurut musanif rahimahullah pada keserupaan dengan huruf. Sudah. Ini juga matanya di bawah. Dan ini yang sahih. Sebagai menyebutkan karena ini. ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت. Kemudian المصنف merinci, ya, menyabang sisi-sisi, ya, keserupaan في البيتين الذي في البيتين اللذين بعد هذا البيت, pada dua bait yang setelah bait ini. وهذا قريب منها من مذهب أبي علي الفارسي, ini dekat dengan mazhabnya Abi Ali al-Farisi. حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف, di mana beliau Abu Ali menjadikan, ya, al-bina, yani sebab bina berkurung pada syabah al-harf, keserupaan dengan huruf. Aw matadammana makna, ataupun apa yang mengandungi makna huruf. Faqad nassa sibawaihi rahimahullah ta'ala ala anna 'illatul bina kullaha tarji'u ila syabahil huruf. Dan sibawaihi rahimahullah telah menegaskan bahwa 'illatul bina seluruhnya kulla taukid dari illah, ya, bukan bina. Tapi kalau dijadikan mujawarah, boleh dikatakan apa berarti? Illat al-bina kulliha. Seperti apa? Ucapan penyair, ada yang ingat? Balil zawiz zawjati kullihim. Kalau itu kiasi boleh, tapi kalau sana enggak boleh. Tergantung. Ya. Ala anna illat al-bina kullaha tarji'u ila syabil harf. Ya. Wa mimman dzakarahu Ibnu Abi Rabi', di antara yang menyebutkan, ya, apa yang mansus dari Sibawai adalah Ibnu Abi Rabi'. Nah, di sini disebutkan juga, ya, tambahan, ya, tentang sebab-sebab bina. Kalau waktu sudah mau habis ini. Panjang ya. Waduh, enggak cukup waktunya kamu dibaca. Kalau baca berikutnya. Kalau enggak ya lanjut ke bait berikutnya. Eh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang tertinggal atau bagaimana? Ya, ditambahkan oleh yang lain. Kalau masih lafaznya sama, cuma saya dapat tambahannya wa kunuha bi ma'na kul bersama ma'na nakirah. Kalau digandengkan bersama nakirah, bi ma'na kul. Fa bi ma'na ba'd ma'al ma'rifah. Fa uribat, oleh karena dia mu'rab. Jadi ayu zaidin, kalau ditanya ya, ayu zaidin berarti bagian mana dari bagian zaid kita? Ayu zaidin yang ahsan, jadi ini bagiannya ya, bukan zaid yang mana. Ini satu zaid, ayu zaidin ahsan. Bagian mana dari bagian zaid yang paling bagus? Ba'd namanya. Kalau bersama apa yang? Ma'rifah. Kalau bersama nakir apa? Permanakul. Ayu rajulin. Yang lain? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tapi mungkin sebab-sebab dicukupkan dengan asyabah, ya. Asyabah al-mujni minal huruf itu juga. Itu aja ya mungkin ya. Dan di sana ada sebab yang lain disebutkan pada catatan yang berdua, untuk membaca sendiri sajalah. Kita pilih yang disesuaikan saja. Sehingga nanti pertemuan berikutnya masuk kepada perincian sisi-sisi keserupaan dari isim dengan huruf yang karenanya isim tersebut menjadi apa? Mabni. Ya wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.